Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ma ba'd. Terakhir kita sudah sampai dars yang ke-8. Dars ke-8 huruf zal. Bagi yang baru ikut mungkin ya, baru hadir di pertemuan ini, kalau bisa dimurojaah dengan ikhwah yang lain yang hadir pada dars-dars sebelumnya, sehingga bisa mengejar ketertinggalan. Sekarang kita masuk ke dars berikutnya, dars ke-9, yaitu huruf ro, ya. Huruf ro yang mana makhrajnya di ujung lidah bagian atas, menempel atau bertemu dengan gusi atasnya. Dia sifatnya jahr, ya. Jahr kemudian bainiyah atau tawassut, kemudian istifal. Akan tetapi dia memiliki sifat tafkhim ketika fathah. Ada sifat lain juga yaitu takrir, sifat khusus bagi huruf ra, kemudian inhiraf, dan ya, di sini jahr. Sekali lagi, sifat takrir pada huruf ra tidak boleh terlalu berlebihan, maksimal 2 kali getaran, tidak boleh lebih dari itu, ya. Kita baca contohnya ra. Ra. Ketika di fathah dia tebal, tafkhim, suaranya tebal, ya. Jadi jangan dibaca ra, ra, kurang tebal itu, ya. Tapi yang tebal dia, tafkhim, ra, ya. Ra, ra, ra, ri, ru, ban, ra, ri, ru, ban, ra, ri, ketika ri tipis, ya. Ra, ri, ru, ban, ra, ri, ru, ban. Tidak boleh desis, ya. Tidak boleh desis, ya. Tapi takrir, getaran. Tapi sangat sedikit, ya. Tidak boleh lebih dari 2. Sekali lagi, rari rubab. Rari. Ini getarannya sangat berlebihan. Barro. Nah, itu. Itu yang salah. Ya, jangan ditirukan. Itu yang salah. Jangan ditirukan, ya. Terlalu berlebihan getarannya. Barro, nah, berlebihan. Biar getarannya tidak berlebihan, caranya ketika ditasydid ditekan, lidahnya ditekan pada gusi atas, ya. Barro, ya. Barro, barro. Bukan barro, barro, bukan seperti itu, ya. Tetap ada getaran, tapi sedikit sekali. Barro, barro. Ya, coba dengarkan. Ada sedikit getaran, ya. Barro, barro. Ya, antum dengar getarannya sedikit, ya. Perhatikan ya suara yang ana hasilkan, yang ana baca. Perhatikan dulu getarannya, ya. Barro, ya. Barro. Jangan ditirukan dulu, jangan ditirukan dulu. Perhatikan getarannya. Barro, dengar, ya. Ada getaran sedikit tadi. Barro, barro, sedikit getaran, tidak boleh berlebihan. Sekarang kita baca contohnya. Da ro, yang atas itu. Da ro. Sekali lagi. Da ro. Da ro. Ja ro ba. Ja ro ba. H ha ro sa ha ro sa ba ro da ba ro da a ho ro a ho ro. Lanjutkan Abu Ilyasa. Taknya kurang desis. Ro ka ba ro ta ro ta ba. Ya, terus. Ya ro a. Sekali lagi. Ya ro a. Nah, masan. Ha ro ha. Ah. Ha ro ya. Nah, itu haknya kurang naik ke atas. Itu masih di makhrajnya huruf ha itu. Assalamualaikum. Haknya, haknya kurang, ya, kurang ke atas. Ha, ha, ro, ta, ha, ro, ja. Ha, ha, ro, ja. Ya, jimnya ya, jimnya tidak boleh ada desis. Ha, ro, ja. Ha, ro, ja. Terus. Da, ta, ro. Ya. Terus. Ha, ba, da, da, da, ha, ro, da, da, ro. Ho-nya kurang tebal. Ja, ha, ho. Ja, ha, ho. Ho. Ho. Ho. Ho. Ya. Ja, ha, ja, ha, ho. Ya. Ja, ha, ho. Nah, Mahsan. Diulang dari awal, Abu Hafid. Ja ro ba. Iya. Ha ro ta. Nah. Ba ro da. A ho ro. Iya. Ro ta ba. Taknya kurang desis. Ro ta ta ba. Ro ta ba. Ro ta ba. Iya. Da ro a. Nah, cukup. Par baik. Jadi rotaba. Rotaba. Iya. Rotaba. Ro-nya kurang tebal. Ro. Ya. Yeah. Rotaba. Rotaba. Bukan sta, ya. Yeah. Ta. Desisnya itu bersamaan ketika mengucapkan, bukan sebelumnya. Ya. Yeah. Coba sekali lagi, ro-nya juga masih kurang tebal. Ro, coba. Ro. Ro. Ro. Ro. Ro. Ya, jadi naik tebalnya huruf ro ketika fathah ini karena agak naiknya pangkal lidah, ya. Ro. Ro. Bukan karena bibirnya maju, ro. Ro bukan, ya. Bibir biasa aja, enggak perlu maju. Ro, ya. Ro ta ba. Ro ta ba ta ba ro ta ba. Iya, sekali lagi yang keras. Ro ta ba. Terus. Za ba a. Za, zanya. Za ro a. Za ro a. Kok malah za, ya? Za tidak boleh ada desis, ya. Tempelkan ujung lidah, ditempelkan di ujung gigi seri atas. Tempelkan dulu, coba. Ditempelkan dulu. Ya. Za. Za. Ah, bukan yang bawah, ya. Tapi yang atas. Za. Ujung gigi seri atas. Ya, yang atas, bukan yang bawah. Ya. Za ro a. Za ro a. Tidak boleh ada desis tapi, ya. Tidak boleh ada desis. Za ro a. Za ro a. Sekali lagi. Za ro. Masih ada desis. Za ro a. Za ro a. Za ro a. Bukan gitu, ya. Masih ada desis itu. Za ro a. Za ro a. Masih ada desis, ya. Nah, tempelkan yang di atasnya. Ujung gigi seri yang atasnya. Ya, bukan yang bawah. za ro a. Nah, terus lanjutkan. Ha ro ja. Ya. Da da ro. Ya. A ba ta ta. Ya. Ja ha ho. Ya. Da za ro. Zalnya ya masih sering itu. Ya, masih ada desisnya. Ya. Nanti dilatih lagi huruf dalnya. Terus lagi, diulang lagi dari awal. Zaid. Ja ro ba. Sekali lagi yang keras. Ja ro ba. Ja ro ba. Ja ro ba. Ya. Ha ro ta. Ha ha ro ta. Ha ro ta. Ya. Ba ro da. Dalnya kurang maju ke depan. Nempelkannya kurang da. Maju. Da da da da da da da da. Masih kurang maju. Da. Da. Bukan da, tapi da. Da. Kurang maju. Da. Nempelkannya kurang maju. Tempelkan dulu. Ujung lidah ditempelkan di. Tapi yang ke depan, paling ujung, yang berbatasan langsung dengan pangkal gigi seri atas, tempelkan dulu. Da. Da. Belum itu belum. Masuk kurang maju itu. Da. Belum. Ya, jangan da, da, jangan gitu, tapi da. Da. Lidah biasa aja mendatar, jangan ditekuk gini. Mendatar biasa. Da. Da. Da. Da. Da da. Da di du bad. Da di du bad. Beda masih punya. Masih belum. Perhatikan. Da di du bad. Da di du bad. Jangan ditekuk lidahnya. Datarkan. Da di du bad. Da da di du bad. Belum ya. Huruf dalnya belum. Masih belum ketemu. Ya. Coba dibaca dulu. Lagi. Ba ro da. Ba ro da. Iya, dalnya masih belum ya catatannya huruf dalnya. Terus a ho a ho ro. Nah. Rotaba. Rotaba. Rotaba. Ya. Zaroa. Zalnya hati-hati. Tidak boleh ada desis. Zaroa. Masih ada desis. Zaroa. Za. Za. Za. Jangan ada desis. Za. Za. Za. Jangan seperti itu ya. Jangan za. Jangan seperti itu. Ya. Tapi tempelkan yang di atasnya. Zaroa. Za ro a. Za. Za. Za. Za. Za. Za. Nah, masih desis itu. Za. Nafasnya ditahan. Za ro a. Za ro a. Za ro a. Za ro a. Sekali lagi. Za ro a. Nah, nanti dilatih lagi ya. Dilatih lagi. Masih keluar desis kadang-kadang. Lanjutkan Abu Hawa dari Rotaba. Dari Rotaba. Beda. Contohnya beda. Sama ya. Nah. Fadol. Rotaba. Sekali lagi. Rotaba. Ro-nya kurang tebal. Ro Rotaba. Rotaba. Nah, getarannya jangan banyak-banyak. Ro jangan seperti itu. Rotaba. Ro-ta-ba. Ya, getarannya jangan banyak-banyak ya. Ro-ta-ba. Ro-ta-ba. Ro-nya kurang tebal. Ro. Buk tebal itu bukan dibanyakkan getarannya, bukan maksudnya. Tapi dinaikkan pangkal lidahnya. Dinaikkan sedikit. Ro-ta-ba. Ro-ta-ba. Ro-ta-ba. Ro-ta-ba. Bukan ro ya, tapi ro. Ro. Ro, ro, jangan ro, tapi ro, ka, ba. Ro, ro, ta, ba. Terus? jara. Bukan ja ya, tapi za. Za. Za, ujung lidah tempelkan di ujung gigi seri yang atas. Tempelkan dulu. Temukan lokasinya dulu. Ja, ja, ja. Antum pangkal lidah bagian tengah masih antum naikkan itu. Sehingga yang bunyi yang tengah. Ja, seperti itu. Yang dibunyikan yang depannya, bukan yang tengahnya. Za ro a. Za ja ro. Ja ro a. Sekali lagi. Ja ro a. Masih ada desis? Bukan janya, za za za. Za ro a. Ja ya ja ro a. Nah, sudah. Lagi. Ja jara'a. Oh. Balik lagi ya. Jara'a. Masih tercampur ya, makhrajnya masih tercampur ya, dengan huruf jim. Ya, catatan nanti dilatih lagi huruf dalnya. Jadi kalau anak sebutkan ada catatan, berarti itu nanti yang di ya, perlu ditekankan ya, perlu dilatih terus. Tadi Pak Arba'i yang apa tadi huruf apa? Fa sama za. Huruf apa? Fa za. Za, za, bukan za, ya tapi za. Za. Ah, za. Ah. Za sama apa tadi? La. Ta, ta. Iya. Iya. Tadi Abu Said huruf apa? Huruf za sama za. Iya, dal dan zal, ya. Ingat-ingat ya. Kalau perlu dikasih lingkaran. Apa yang perlu diperbaiki, masih perlu perbaikan, dikasih lingkaran, ya. Lanjutkan Abu Hawa. Harod ini berarti zalnya yang belum ya. Nah. Ha ra ya. Ro-nya masih kurang tebal. Ha ha ro ya. Ha ro ya. Jangan dimatikan. Ha ro ya. Nah, terbuka. Ha ro ya. Ha ro ya. Sekali lagi. Ha ro ya. Tapi terputus ya, terputus tanpa harus dimatikan suaranya. Ha ra ya. Ha ra ya. Ha ra ya. Ha ra ya. Ro-nya kurang tebal masih. Ha ra ya. Nah, terus. Ga sa ra. Masih kurang tebal ro-nya. Ro ya, ro. Ro. Jangan ra, ra jangan gitu, tapi ro tebal. Ya. Da sa ra. Ro. Ro. Ro. Ro. Ro. Ro. Ro. Da sa ro. Da sa ro. Ya. Terus. A ba ta sa ya ha ro. Hanya kurang ke atas. Hanya kurang naik ke atas. Ya ha. Kurang, kurang ke atas. Ha. Ha. Ha. Ha. Kalau ini ha. Ya, ha, ha. Naikkan ke atas. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha, itu. Ha. Ha, lagi. Ha. Ha. Ja. Ja, ha, ho. Ja, ha, ho. Ho. Jangan dimatikan suaranya, terbuka, terbuka, ya. Ja, ha, ho. Ya ha ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha ha ha. Lagi. Ya ha ha. Jangan terlalu ke atas lagi. Nanti ho maksudnya. Ha ha ha. Ha ha ha. Ya ha ha. Masih ya, masih kurang ke atas sedikit. Ya ha ho itu. Ya ha. Ya ha ha. Nah, dia dilatih lagi ya. Ha-nya juga dilingkari. Ha dilingkari. Terus ya ya ro. Nah, ro-nya jangan terlalu banyak ketarannya. Da za ro itu aja. Ya ra. Zalnya ya. Zalnya juga dilingkari, perlu perbaikan zalnya. Nah, kita lanjutkan dari berikutnya. Dari 10 kita masuk huruf zai ya. zai. Makrotnya di mana? Ujung lidah menempel atau bertemu dua gigi seri bawah ujungnya. Ya, ujung dua gigi seri bawah. Satu makrot dengan apa? Sod dan sin. Ahsan. Satu makrot dengan sod dan sin. Sifatnya jahr, perhatikan ya, jahr. Jadi nafasnya tertahan. Tidak boleh ada aliran nafas atau diminimalisir, ya, ditahan. Tapi dia rohwah, sehingga suaranya yang mengalir. Huruf Z ini nafas tertahan, tapi suara mengalir. Ya, suara mengalir. Kemudian sifatnya istifal. Kemudian sofir juga. Sofir. Disebutkan sofirnya seperti suara dengungan nahlah. Dengungan lebah. Ya. Kita baca. Ya. Z. Z. Z. Z. Z. Z. Z. Z. Z. Baz. Baz. Baz. Baz. Kita sedikit. Baz. Baz. Jadi suara yang seperti itu, sofirnya itu bukan aliran nafas, tapi aliran suara. Suaranya yang menjadikan ada bunyi seperti itu. Sekali lagi. Zazizu baz. Zazizu baz. Baz. Baz. Ketika ditasdid, bazza. Bazza. Bazza. Bazza. Nah, kita baca za za. Za za. Ya, bedakan bunyinya, bedakan za za. Za za. Beda enggak? Ya. Za za. Ya, beda ya. Za za. Jadi kalau bilang ustaz, bukan ustaz. Ya. Ustaz. Ya. Bukan ustaz. Tah. Oh, beda tahfidz lain lagi. Ya. Asatiz. Bukan asatiz. Ya. Asatiz. Pakai zal. Ya. Kita baca sekali lagi. Za. Za. Za. Za. Ya, parba'i. Masih za. Za. Ya. Sekali lagi. Za. Za. Za za za za. Parbai ya. Masih za zal dulu. Zal kemudian zai. Za za za za za. Sekali lagi, ini sama-sama enggak ada desisnya loh ya. Sama-sama tidak berdesis dia, sama-sama jahr. Sekali lagi. Za za za za. Bawahnya za ta. Za ta. Za za. Za za. Ta za. Ta za. A za za. A za za. Nah, sampai mana tadi? Abu Nabila, tafadhol. Sekali lagi, yang keras. Nah, roknya kurang ada takrirnya, takrirnya tapi sedikit saja. Ro. Ha ro za. Ya. Za ya ro. Ya. Ko ba za. Ya. Za za za. Nah, lanjutannya. Siapa? Adam. Betul. A ba ta ta. Taknya kurang sis. A ba ta ta. Abba-ta-ta. Iya. Ja-ha-ro. Ja-za-ro-za. Coba diulang. Ja-ha-ho. Ja-ha-ho. Ho. Ho. Kurang tebal. Ho. Pangkal lidahnya dinaikkan. Pangkal lidahnya. Ja-ha-ho. Ja-ha-ho. Ho. Ho. Coba. Ho. Ho. Ya, terus. Da, da, ro, da. Dalnya ya, dalnya masih kurang maju nempelkannya. Ujung lidah tempelkan di gigi, di gusi yang berbatasan dengan pangkal gigi seri atas. Da. bukan da tapi da. Da. Da. Da di du bad. Masih kurang maju ya, huruf dalnya masih ada catatan. Coba diulang lagi. Da da da. Nah, Hasan, tinggal huruf dalnya. Diulang dari awal, Abu Rifki. Fadol. Da ra da. Coba diulang. Da ra ba. Mana? Saya mana tadi? Dari awal, dari awal. Za za za za ya, dari awal. Za za za, coba dari awal. Za za za za ya. Za za ya. Za za ya. Ta za ya. A za za. Ahsan. Abu Nawfal. Ha ro za ya. Da, ya, ro. Ya. Ho, da, da. Coba ho, ba, za. Ho, ba, za. Ho nya ulang tebal. Ho. Ho. Ho, ba, za, ho. Ho. Tebal, pangkal lidahnya dinaikkan. Ho. Ho. Ho. Ho. Ho, ba, za. Ho, ba, za. Ya, terus. Za, ba, za. Sekali lagi. Baknya, baknya jangan, tidak boleh desis, tidak boleh keluar nafas, ditahan nafasnya. Za ba da. Za ba da. Za ba da. Ba, jangan ba, tapi ba. Za da da. Za ba da. Za ba da. Nah, terus. A ba da ba. Sekali lagi. Sa, tanya kurang desis. A, ba, ta, fa. Ya. Ya, ha, ho. Ya. Ra, ra, ro, za. Za. Ra, ra, ro, za. Zai, zainya, sopirnya. Da, za, ro, za. Da, za, ro, za. Nah. Sam. Siapa? Abu Khalid. Dari awal Abu Khalid. Za. Za za. Sekali lagi. Za za. Za. Za. Za. Za. Za za. Za za. Za za. Za za. Za. Za. Lagi. Za. Bukan sin ya, tapi zai. Zai. Yang mengalir suaranya, bukan nafasnya. Za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za. Nah, itu sin itu namanya. Bukan zai itu namanya. Bedakan antara sin dan zai ya. Ana baca, ana bedakan. Kalau sin ya, ana baca sin kemudian zai. Sa, za, beda enggak? Nah, kemudian yang kasroh. Sin kemudian zai. Si, zi, beda enggak? Nah, kemudian kalau doma. Su, zu, beda enggak? Beda enggak? Su, zu, ya seperti mirip huruf Z, yeah. Suzuki, bukan Suzuki. Ya, yeah. Kalau salah bilangnya, bacanya Suzuki, salah. Suzuki, yeah. Gitu ya. Ini misalnya kalau disukun, misalnya disukun ya, sin kemudian zai. Bas, baz, beda enggak? Bas, baz, beda enggak? Ah, itu. Coba diulang. Za zi zu baz. Za zi zu baz. Oh, masih sin itu ya. Nah, ini catatan juga dilingkari ya. Dilingkari. Enggak apa-apa. Ayo terus lanjut. Zasa. Zarja. Zasa. Coba mana tadi? Zasa. Ya. Zasa. Masih belum ya. Terus. Taza. Taza. Taza. Masih belum. Aja. Masih belum ya. PR-nya ya. Kumpulit. Apa aja PR-nya berarti? Kemarin. Yang kemarin apa? Ja. Ja. Terus. Za. Terus. Apa lagi? Ba. Ba. Nah, belum. Ba belum berhasil. Coba. Ba. Babi bu bab. Babi bu bab. Eh. Iya, sekali lagi coba. Babi bu bab. Babi bu bab. Bab. Bab. Jangan dimatikan pantulannya. Bab. Bab. Bab. Bab. Be. Pantulannya be. Bab. Bukan be, tapi be. Bab. Bab. Babi bu bab. Babi bu bab. Jangan e, jangan be, ya. Biarkan terbuka suaranya. Be. Babi bu bab. Babi bu bab. Bab. Ya. Masih PR juga berarti. Nah, lanjutannya siapa? Abu Ibrahim. Fadl. Haroza. Sekali lagi. Haroza. Haknya kurang naik ke atas. Ha. Ha. Ha. Haroza. Sekali lagi. Haroza. Haroza. Haroza. Za. Sopirnya kurang kelihatan. Za. Ya. Haroza. Haroza. Terus. Za, ya, ro. Ya. Ho, ba, za. Ho-nya kurang tebal. Ho, ho. Ho. Pangkal lidahnya dinaikkan. Ho, ho. Ho. Ho, ba, za. Ho. Ho. Ho, ba, za. Za-nya, sopirnya. Za. Za. Ya, terus. Za, ba, za. Sekali lagi. Da, ba, da. Nah, dalnya, dalnya. Da. Kurang maju ke depan. Da. Za, ba, da. Da. Da, da, ba, da. Nah, jadi beda dengan D-nya orang Indonesia. Kalau orang Indonesia D-nya D ya, dadu, dada, ya, duduk. Kalau dalnya bahasa Arab beda, bukan itu. Bukan dada tapi dada. Da. Bukan dadu tapi dadu. Bukan duduk tapi duduk, ya, du, dudu, ya. Nah, ya. Jadi bukan dada tapi dada, dada, dada, bukan dua-duanya, ya. Bukan dua-duanya tapi da. Ya. Coba. Da di du bad. Da di du bad. Masih belum ya, masih belum. Huruf dalnya. Dalnya masih belum. Terus bawahnya. A ba na ta. Ya. Ya ha ho. Ya. Da da ro la. Nah, sekali lagi tadi yang dalnya. Da, da, ro, da. Tadi sempat betul tadi. Sempat betul. Tapi kok balik lagi ternyata. Her insyaallah. Fadl Abu Zaki dari Haroza. Haroza. Sekali lagi. Haroza. Ya. Da, da, ro. Sekali lagi. Za, ja, ro. Ho, ba, za. Za, ba, da. Za, ba, da. Za, ba, da. Da, da. Za, ba, da. masih kurang maju. Da. Da. Za ba da. Masih belum. Bukan da ya, bukan da sekali lagi, tapi da. Da. Mulut ya, lidahnya jangan dikakukan. Apa istilahnya? Itu aja, santai ya, lemas, dilemaskan lidahnya, bukan kaku. Kalau kaku nanti punya da gitu, da. Lemas aja, ditempelkan ujungnya di gigi yang berbatasan, gusi yang berbatasan dengan pangkal gigi dari atas. Da ya. Za ba da. Za ba da. Masih belum danya ya. Terus bawahnya a ba sa la ya ha ho ya ya ja ro za. Tinggal dalnya ya, tinggal dalnya. Kalau dalnya gimana? Za ya. Za za. Coba lihat yang atas itu, contoh yang atas dibaca ya. Yang paling atas ja za. Lagi ja za. Lagi ja za. Nah, masih belum ya, zalnya. Za za za za. Ja za. Za za. Ja ja za. Za za. Ja za. Masih belum ya, zalnya. Zalnya belum berarti. Berarti apa PR-nya Bu Zaki? Dal dan zal ya. Ya, zal ya. Nah. Barakallahu fiik. Berikutnya baliknya daras 11 kita masuk huruf sin. Huruf sin, gampang ini ya. Sin, sin ya. Makhrajnya di ucung lidah sama dengan zai tadi, ucung lidah ditempelkan dengan ucung dua gigi seri bawah. Sifatnya di sini salah ketik ini kelihatannya. Yang benar hams dia, bukan jahr ya. Hams, rokhah, istifal, safir. Karena huruf sin ini mengalir nafasnya. Nah, itu. Dibetulkan ya di situ, bukan jahr tapi hams. Fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Sin. Kita baca contohnya ya. Sa. Sa. Tempelkan dulu ujung lidah, ditempelkan di ujung dua gigi seri yang bawah. Yang bawah, bukan yang atas ya, yang bawah. Tempelkan dulu. Sa. Sa. Sa si su bas. Sa si su bas. Ya, dia sifatnya rokhah. Biarkan mengalir suara dan nafasnya. Sa si su bas. Sa si su bas. Kita tasdid. Bas sa. Bas sa. Ya, desisnya tidak boleh terputus. Bas sa. Tidak boleh ya, tapi harus mengalir terus. Bas sa. Bas sa. Nah, kita baca. Sa fa. Sa fa. Sa fa. Sa fa. Ya. Za sa. Za sa. Za sa. Za sa. Sa ja ro. Sa ja ro. Sampai mana tadi Abu Nes? Fadol. Sa ba. Pelan-pelan dipenggal-penggal bacanya. Sa ba ta. Sa ba ta. Ho sa a. Lagi. Ho sa a. Ho nya kurang tebal. Ho sa a. Ho sa a. Sa nya desisnya keluarkan, desisnya jangan ditahan. Sa. Sa ya. Sa. Ho sa a. Sa sa sa biasa. S S biasa. Ho sa a. Ho sa a. Ya. Terus ha sa za. Desisnya kurang muncul, desisnya. Ha sa za. Ha sa da. Ha sa za. Ya, terus. Sa ho ro. Lagi. Sa ho ro. Ya, terus bawahnya. أبطس جحح ززر دزر ز ذا ذا منع ذا ذا ذا را ذا ذا terus sa sa. Nah, mahsan, barakallahu fiik. Diulang dari awal. Abu Yahya, fadhol. Sa lagi sa sa sa sa sa ya sa sa sa sa ya sa, sa. Bukan sya tapi sa sa s biasa s sa. Lagi sa. Sa. Lagi yang keras, yang keras suaranya, dikeraskan. Sa sa sa ha? Ya ro. Ya, terus sa ba sa. Desisnya kurang dikeluarkan, desisnya sa sa sa ba ta sa sa, sa ba ta. Ya ro sa. Bukan sya, bukan sya ya, bisa biasa sa ro sa a. Sekali lagi ro sa a. Lagi ro sa a. Ya, lanjutannya. Lanjutannya, Abu Salim. Ha, sa, da. Dalnya, dal. Ha, sa, da. Ha, lagi, sekali lagi. Ha, sa, da. Lagi. Ha, sa, da. Nah, sudah betul itu. Terus. Sa, ho, ho. Ya. Ha, ba, sa, sa, ja. Ha, ho. Ha, ha. Nah, Mahsan. Dari awal, Abu Labas. Ya. Yang keras, suaranya kurang keras. Ya. Za, sa. Za, sa. Za, za. Ya. Ta ta ta. Ya. Ko ta ta. Ta ta ta. Ya. Ta ta ta. Titiknya di mana itu? Ya. Ta ko ta. Ho-nya kurang tebal. Ho. Ho. Sa ho ro. Sa ho ro. A ba ta ta ya ha ho da da za za za da za ro za da za ro za ta. Nah, Mahsan, berlebih. Waktunya sudah habis, ada yang tanyakan sampai sini? PR-PR-nya diingat ya, PR-PR yang punya PR ya. Nah, dilatih, dilatih terus. Nah, biar kalau yang belum ketemu makhrajnya biar ketemu ya, caranya dengan melatih, melatih sambil lihat mana. Ada yang tanyakan? Tidak ada ya, Novel? Dia emang agak kotor, cuma enggak terlalu kotor, ya. Jadi seperti ini yang benar, ya. Ho, ho, ya. Ho. Kalau terlalu kotor seperti ini misalnya salah ya. Ho, terlalu kotor itu. Ho, terlalu berlebihan. Ya. Yang benar, ho, ho, sedikit lebih kotor daripada ha, ya. Kalau ha bersih, ha. Ha. Ha. Ya rahmukallah. Ha hi hu bah bersih. Tapi kalau ho, ho hi hu bah agak sedikit kotor. Ya. Ada yang lain? Tidak ada, kita akhiri. Wallahu ta'ala alam sawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.